Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 18 Maret 2020, dibacakan Ilham. Pria korban perampokan ditemukan dalam kondisi terikat di Aceh Timur. 4 pasien dalam pengawasan corona dirawat di RSUZA. Pemuda asal Aceh Selatan tewas tenggelam di Krung Jalin, Aceh Besar. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, warga desa Senebuk Pidi, Kecamatan Perla, Aceh Timur, menemukan seorang pria di bawah jembatan desa itu dalam kondisi tak sadarkan diri pada Selasa siang. Saat ditemukan, tangan dan kaki korban terikat. Pria yang belakangan diketahui bernama Kahar Muzakir, 25 tahun, asal desa Alu Dalam, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, diduga menjadi korban perampokan. Emas dan uang milik korban raib diambil pelaku. Kapolsek Perla AKP Muhammad Nawawi menyebutkan, awalnya warga melihat seorang pria dalam kondisi terikat di bawah jembatan. Sekujur tubuhnya penuh lumpur dan dalam kondisi lemas. Masyarakat lalu melaporkan kejadian ini ke polisi. Tak lama polisi tiba di lokasi dan mengevakuasi korban bernama Kahar Muzakir ke RSUD Sultan Abdul Aziz Shah Perla untuk penanganan medis. Hasil interogasi polisi, Kahar mengaku dirinya dipaksa oleh orang yang belum diketahui identitasnya masuk ke dalam mobil jenis minibus di desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Padahal saat itu ia sedang menunggu bus dan hendak pulang ke rumahnya di Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Menurut Kahar, ada 6 pria di mobil yang membawa paksa dirinya. Mereka memaksa korban menyerahkan barang bawaan. Kepada penyidik, korban mengaku keenam pria tak dikenal itu mengambil paksa uang tunai dari tas korban sebanyak 11 juta rupiah dan 8 mayam emas. Setelah menguras harta benda korban, lalu pelaku memukul korban pada bagian kepala hingga pingsan. Sebelum kabur, pelaku juga mengikat kaki dan tangan korban di bawah jembatan. Kasus perampokan ini masih dalam penyelidikan polisi. Syederalun, Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Dr. Azharuddin mengatakan, saat ini ada 4 pasien yang dalam pengawasan dirawat di RSUZA. Keempat orang ini dirawat karena memenuhi kriteria yang mengarah pada gejala terjangkit virus corona. Azharuddin menyebutkan hasil pemeriksaan 4 pasien dalam pengawasan sudah dikirim ke Jakarta untuk diperiksa. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari Jakarta. Menurutnya keempat pasien itu masuk dalam pengawasan karena memenuhi kriteria seperti mengalami demam, batuk, dan ada riwayat pulang dari luar negeri. Keempat pasien itu kini disarankan untuk istirahat total di ruang ICU. Azharuddin meminta masyarakat tidak terlalu khawatir dengan istilah-istilah yang telah disampaikan media massa seperti batuk, demam tinggi, dan flu berkepanjangan. Intinya, orang yang dibawa ke ruang khusus corona untuk diperiksa adalah orang yang memenuhi kriteria terjangkit virus tersebut dan sepatutnya diperiksa untuk dipastikan. Sederalun, seorang pemuda meninggal tenggelam di kawasan wisata Krung Jalin Janto, Aceh Besar, Selasa kemarin. Korban adalah Muhammad Ronalisa, 20 tahun, asal Gampung Sawah Tingkem, Bakongan Timur, Aceh Selatan. Informasi yang diperoleh dari BPBD Aceh Besar, korban diketahui sedang berekreasi bersama keluarganya di Krung Jalin. Setiba di lokasi, korban bersama 4 rekannya memutuskan untuk mandi di sungai. Mereka pun melakukan lompatan dari atas jembatan untuk terjun ke sungai. Namun naas, Muhammad Ronalisa hilang tenggelam sesaat setelah melompat dari jembatan. Rekan-rekannya sempat melakukan pencarian tapi tidak membuahkan hasil. Mereka pun meminta bantuan masyarakat sekitar dan aparat kepolisian untuk membantu pencarian korban. Tak lama kemudian korban ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian dalam kondisi sudah tak bernyawa. Jasad korban langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat. Kemudian dari pihak keluarga langsung dibawa ke Aceh Selatan untuk dikebumikan. Saudara Lun, Polsek Sungai Raya menangkap seorang pengedar sabu-sabu berinisial EF warga Gampung Labuan Kede, Kecamatan Sungai Raya Aceh Timur. Dari pemuda ini, polisi menyita barang bukti 6 paket sabu seberat 0,52 gram. Kapolsek Sungai Raya, Ibtu Kun Hidayat mengatakan tersangka EF sudah menjadi target polisi karena dari laporan masyarakat ia mengedarkan sabu-sabu. Tersangka EF ditangkap saat melintas di Jalan Medan Banda Aceh, persisnya di Simpang 4 Pekan, Gampung Labuhan Kede, Kecamatan Sungai Raya Aceh Timur. Kapolsek menjelaskan penangkapan tersangka berawal saat polisi menerima laporan ada transaksi sabu. Lalu unit opsional Res Intel Polsek Sungai Raya menuju lokasi untuk melakukan pengintaian. Begitu melihat pria yang mirip ciri-ciri tersangka EF melintas di persimpangan 4 Pekan, polisi langsung melakukan penyergapan. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 6 paket sabu di kantong celana EF. Kepada petugas, EF mengaku sabu itu dibeli seharga Rp350.000 dari tersangka P di Payameligo, Kecamatan Perlak Kota, Aceh Timur. Kini P masuk DPO polisi, sementara EF sudah ditahan untuk proses hukum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Kejari Aceh Tamiang memusnahkan barang bukti tindak pidana narkoba berupa satu unit mobil Toyota Avanza dengan cara dihancurkan menggunakan alat berat. Pemusnahan ini dilakukan di halaman belakang kantor Kejari Aceh Tamiang dengan disaksikan perwakilan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan BNN. Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Aceh Tamiang, Teddy Lazuardi menjelaskan, pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba dengan cara dihancurkan ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Barang bukti yang dimusnahkan adalah mobil Avanza hitam. Mobil itu merupakan milik dua terpidana narkoba, Sanibar dan Sabri Idris, yang sudah divonis Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan hukuman penjara 20 tahun. Sebelumnya, mobil ini digunakan dua pelaku untuk mengangkut ganja sekitar 10 kg. Dalam pemusnahan ini, tim eksekutor menggunakan satu unit beko, Avanza yang sudah diparkirkan di halaman kemudian ditekan loader. Proses ini berlangsung berulang-ulang hingga mobil tersebut hancur dan rata dengan tanah. Selain mobil, jaksa turut memusnahkan barang bukti lain, yakni sabu-sabu seberat 110 gram dengan cara diblender dan membakar 10 kg ganja kering. Saudara Lun, tim pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diterjunkan ke destinasi wisata Kepulauan Banyak Selasa kemarin. Mereka akan melakukan pemeriksaan kondisi wisatawan asing di daerah utama tujuan wisata tersebut. Tim yang diterjunkan terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol dan Linmas, Satpol PP, dan tim terkait lainnya. Rombongan berangkat menggunakan speedboat Dinas Perhubungan Aceh Singkil. Bersama rombongan ikut tim dokter yang akan melakukan pengecekan kondisi wisatawan untuk memastikan apakah mereka terjangkit virus corona atau tidak. Dari hasil pemeriksaan wisatawan asing itu, Pemkab Aceh Singkil akan menentukan kebijakan yang diambil terhadap wisatawan asing yang telah terlanjur masuk ke Kepulauan Banyak. Sebelumnya, Pemkab Aceh Singkil telah mengeluarkan edaran agar agen perjalanan membatalkan kunjungan wisatawan asing dan Nusantara ke daerah itu selama 2 pekan ke depan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Aceh Singkil. Saudara Lun, sebanyak 8 rumah warga dalam 4 desa di 2 kecamatan di Kota Lok Smawe yang rusak diterjang puting beliung mulai diperbaiki kembali agar bisa ditempati. Rumah mereka rusak parah dan ringan setelah diterjang angin puting beliung pada Minggu sore 15 Maret lalu. Informasi diperoleh 8 rumah yang mulai diperbaiki, 7 diantaranya berada di Kecamatan Blang Mangat, masing-masing di Desa Blangwu Baru 4 rumah, yaitu milik Zulfikar, Sofian, M. Daud, dan Nur Aini. Kemudian di Desa Blangwu Panjo, 2 rumah milik Nurdin Manaf dan Junaidi. Lalu di Desa Jelikat, 1 rumah milik Muhammad, dan tempat usaha perabot Dayah Nurul Yakin milik Tengku Nurdin. Sedangkan satu lagi milik Siti Hawa, seorang janda di Desa Cut Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Lok Smawe. Saat ini sebagian korban puting beliung sudah menempati rumahnya setelah diperbaiki. Hanya Nurdin Manaf bersama istri dan cucunya yang masih mengungsi. Usai kejadian itu, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lok Smawe mulai melakukan pendataan untuk penyaluran bantuan masa panik. Bantuan itu diantar langsung Wakil Wali Kota Lok Smawe, Yusuf Muhammad MSM,